kesulmelan pikiran melayang hati rasa bimbang jiwa tiada tenang bila malam yang sunyi ku duduk sendiri. Kasih pergi, aku tak kuasa mencari akan gantinya. Segan ku bertanya, malu kepada asmara. Hatiku terharu, jiwa ku gelisah, asmara di rindu. Gantinya segan ku bertanya malu kepada asmara bila malam yang indah hatiku terharu. Asmara di rindu.